kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadir kena ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dunia ini pencoba sangat godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadir kena ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan. Kesalahan itu nak ketepaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat.